atas agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu sungguh merawat. Inilah hatiku yang menari lewat syairku. Semua kulit ku yakin Tuhan pun tahu cinta di hati tak kunjung habis. Sejatinya rindu simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu.